Ada pertanyaan agar kami tidak tertipu. Tolong jelaskan kelompok-kelompok khawarij di Indonesia. Kelompok organisasi apa saja yang termasuk dalamnya? Sudah kita sebutkan tadi di antaranya. Apakah jamaah Islamnya atau Islam jamaah? Termasuk dalamnya jamaah Muslimin, LDII, itu semua khawarij. Mereka mengkafirkan orang yang di luar kelompoknya dan mereka mengkafirkan orang-orang yang lepas dari kelompoknya dikatakan sebagai bughat dan seterusnya. Yang masjidnya khusus untuk mereka sendiri. Kalau kamu masuk ke dalamnya akan dipel karena dianggap kamu najis. Itu mereka. Termasuk juga kelompoknya Abu Bakar Ba'asyir dan pengikut-pengikutnya dan pecahan-pecahannya. Jangan dikira pecah itu yang satu taubat, enggak. Pecah itu urusan dunia, rebutan mereka, tetapi mereka pemikirannya masih tetap khawarij. Apakah yang ikut sama Abu Bakar ataupun yang ikut dengan Awas, sama saja. Dua-duanya kelompok khawarij. Pemikirannya pemikiran khawarij. Termasuk dalamnya adalah kelompok Ikhwanul Muslimin yang mempengaruhi beberapa partai di Indonesia. Maka itu juga termasuk sama. Pemikirannya pemikiran Said Kutub, khawarij, pemikiran Said Hawa, khawarij juga pemikiran mereka-mereka. Bolehkah kita mengikuti liqa halqa-halqa yang diadakan PKS? PKS itu partai yang sama dengan partai P3 ataupun PBB ataupun PAN. Apa bedanya? Tidak ada bedanya sama sekali. Persis. Semua mereka adalah hizbiyah siyasiyah. Tidak ada kaitan dengan pembahasan kita. Tetapi memang pengaruh besar pada PKS adalah Ikhwan Muslimin. Dan itu juga ada di dalam hizbiyah yang lain. Karena memang asal muasalnya Ikhwan Muslimin di Mesir ada memang partai politik. Nama sebuah partai politik di sana yang ujung-ujungnya koalisi dengan partai komunis. Karena kursinya kurang, akhirnya koalisi. Koalisinya dengan partai komunis. Nah, dan itu tidak heran pada partai Islam manapun di dunia ini. Mesti ujung-ujungnya koalisi. Karena enggak mampu untuk mengangkat dirinya dengan hanya suara dirinya. Sehingga jangan kita duduk di halqa-halqanya. Sudah jelas, hizbiyah. Sama saja, jangan duduk di halqa-halqanya P3 ataupun PAN dan sebagainya. Jangan kita anggap beda, sama semuanya. Apakah seluruh masih bisa kita sebut sebagai salafi? La wallah. Tidak demi Allah. Mereka bukan salafi. Mereka pengaku-pengaku salafi. Barakallahu fikum. Antum masih mendengarkan Radio Al-Muwahhidin. Barakallahu fikum. Pada sebagian orang menganggap bahwa salafi ini bermadhab mujassimah dalam penetapan sifat. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya sudah dijelaskan tadi pada sesi pertama. Bahwasanya Asy'ariyah itu sudah berurat berakar di Indonesia. Sudah sangat turun temurun sehingga mereka itu sudah terbentuk di kepalanya bahwa Allah mukhalafatul lil hawadits. Tapi dengan makna bukan seperti makna ahli sunnah. Ahli sunnah menyatakan Allah tidak sama dengan makhluk. Tapi mereka mengatakan maknanya Allah tidak mungkin terkait dengan jihad, haid, tidak mungkin terkait dengan makan, tidak mungkin berkait dengan jisim, tidak mungkin terkait dengan, nah di antara kalimat-kalimat tidak ada kalimat jisim. Tidak mungkin Allah memiliki tubuh. Kalau ada tangan, ada kaki berarti jisim. Siapa yang mengatakan Allah memiliki tubuh dikatakan mujassim, mujassimah. Wah, berarti mereka itu aliran mujassimah. Tidak. Mujassimah itu adalah mumatsilah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Bahwa Allah memiliki tangan seperti kita punya tangan, Allah memiliki, itu namanya mujassimah. Jadi itu namanya mumatsilah. Adapun ahlu sunnah menyatakan seperti apa dalam Quran, bahwa nanti yaumul qiyamah bumi dalam genggaman Allah. Kita ucapkan seperti apa adanya. Dan kita mengatakan tidak sama dengan kita menggenggam apapun. Tidak sama. Laisa kamitslihi syai'. Maka kita bukan mujassimah, bukan mumatsilah. Kita mukmin bima jaa fil Qur'an was sunnah. Kita beriman dengan apa kata Allah dalam Quran dan apa kata Rasul dalam sunnah. Itu kalimat mujassimah tadi terpengaruh dengan pemikiran Asy'ariyah. Pokoknya tidak boleh ada jisim. Enggak boleh ada tangan, enggak boleh ada ini, enggak boleh. Kalau saja Allah tidak beritakan, kita enggak akan berani mengatakan seperti itu. Iya kan? Kita hanya berkata, apa kata Allah? Allah menyatakan, wal ardu qabdatuhu yawmal qiyamah, was-samawati matwiyatun biyaminih. Nanti bumi ini dalam genggaman Allah, dan langit digulung dengan tangan kanan Allah. Kita ucapkan seperti apa adanya. Oh, berarti mujassimah. Apa kamu anggap Quran ini mujassimah? Ini Quran kok. Kamu anggap Quran ini mujassimah? Tidak. Yang mengatakan mujassimah itu di pikiran mereka sendiri. Berarti Allah punya tangan. Wah, berarti kayak raksasa ya. Itu pikiran kamu. Subhanallah, Maha Suci Allah. Enggak sama dengan pikiran kamu. Enggak sama dengan apa yang kamu bayangkan, kamu pikirkan. Alhamdulillah ahli sunnah enggak seperti itu. Enggak menggambarkan, membayangkan kayak gini, kayak gitu. Enggak. Karena kita yakin, kita enggak tahu. Allah ghaib. Panca indera kita enggak akan bisa menggambarkan kayak apa Allah. Enggak bisa. Maka apa kata Allah dalam Quran? Percayai. Apa yang Allah katakan dalam Quran? Imani. Allah menggenggam bumi dengan tangannya. Allah menggulung langit dengan tangannya. Nah, selesai. Antum masih mendengarkan Radio Al-Muwahhidin. Barakallahu fikum. Apakah anggapan ini pernah dilemparkan kepada Ahlu Sunnah pada zaman dulu? Iya. Pernah dilemparkan untuk menuduh Ahlu Sunnah dan sudah dibantah. Sudah sangat gamblang bantahannya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apakah partai Sunni yang ada di Mesir adalah Ahlu Sunnah? Qanifirina hazakumullah. Ahlu Sunnah enggak bikin partai. Jangan tanya lagi. Partai apapun, partai Sunni ataupun partai BDI, sama saja. Atau ada partai Salafi seluruh Indonesia, PSSI misalnya, kamu bikin, ya jadi dia Salafi. Tadinya Salafi, ayo kita sudah mulai banyak nih, kita bikin partai, jadinya Salafi. Berarti itu bukan Ahlu Sunnah. Kenapa? Ahlu Sunnah tidak bikin partai. Tidak ada satu dalil pun dari Quran wala Sunnah. Tidak ada salah contoh pun dari salafus saleh, enggak ada satu anjuran pun dari para ulama ahli sunnah untuk membuat hizbiyah partai sama sekali. Alhamdulillah. Karena diberita tersebar disebutkan Sunni mengebom masjid. Ah, salah sendiri. Kenapa dianggap Sunni? Dia bukan ahli sunnah. Nah. Ada anggapan pula bahwa salafi gampang mengkafirkan. Bagaimana tanggapan Ustaz? Alhamdulillah. Yang gampang mengkafirkan berarti bukan salafi. Kalau salafi betul-betul hati-hati dalam mengkafirkan. Tapi dia mengikat semua golongan, iya. Mengikat itu tidak dengan mengatakan kafir, tidak. Tapi menyatakan menyimpang, sesat, bid'ah, ahli bid'ah begitu. Untuk mengatakan kafir perlu sekian syarat-syarat lagi. Apakah dia memang ala ilmin atau ala jahlin? Apakah dia terpaksa atau tidak terpaksa? Apakah dia sekian perkara yang harus kita bahas. Sehingga cukup dengan kata dia menyimpang dari sunnah. Hati-hati dengan mereka. Kepada mereka yang kita katakan kembalilah pada sunnah wahai ahli bid'ah. Tapi maka ini sama sekali bukan pengkafiran. Enam. Jazakallah khair atas jawabannya. Antum masih mendengarkan Radio Al-Muwahhidin. Barakallahu fikum. Apakah nasihat Ustaz untuk teman saya yang baru mengenal Salafi dan dia baru saja keluar dari jamaah tabligh? Alhamdulillah. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah yang telah memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, pada jalan sunnah, pada jalan tauhid. Kalau tidak karena Allah, kita semua enggak akan dapat bimbingan hidayah. Jamaah tabligh adalah jamaah sufiyah. Mereka berdiri di atas empat tarekat sufiyah. Naqsabandiyah, Hassafiyah, Wahidiyah, dan Qadiriyah. Yang semua tarekat-tarekat sufiyah ini sesat. Dan mereka memiliki keyakinan-keyakinan batil. Seperti meyakini adanya seorang yang mencapai tingkat kasyaf dan bisa mengetahui yang gaib. Dan juga punya ibadah-ibadah yang bid'ah. Seperti mengajarkan untuk mempelajari, mengucapkan la ilaha illallah sebanyak-banyaknya dalam satu nafas. Itu juga kebid'ahan. Memberat-beratkan diri. Taha ma'anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kata Allah, Taha, kami tidak turunkan Quran ini untuk memberatkan kamu. Tidak menurunkan kitab ini untuk membuat kamu susah. Tapi mereka mengajarkan kesusahan. Bagaimana hukum mentaati presiden pemerintah yang terpilih dari hasil demokrasi? Mentaati penguasa tetap hukumnya sama, apakah penguasa itu berkuasa dengan pemberontakan atau dengan pemilihan bid'ah atau dengan demokrasi bid'iyah atau dengan pemilihan musyawarah atau dengan apapun dia naik. Kalau dia sudah menjadi penguasa dan dia muslim, maka hukumnya hukum penguasa muslim. Jadi bighadhin nawar anis sabab. Kita tidak melihat tentang sebabnya, tapi melihat tentang keadaannya. Kalau dia memimpin dan penguasa, benar-benar penguasa, maka kita mentaatinya kalau dia muslim. Baik. Baik. Maknanya menaati adalah tidak memberontak kepadanya dan taat pada perkara yang baik dan sabar dari perkara-perkara yang jeleknya. Mudah-mudahan Allah pilihkan seorang pimpinan yang lebih mendukung kaum muslimin, lebih sayang kepada kaum muslimin, dan memberikan perhatian kepada rakyat, kemakmuran rakyatnya, kebaikan rakyatnya. Amin insyaallah. Bolehkah menghadiri acara syukuran pindahan rumah di dalamnya terdapat ritual bid'ah? Kalau kita syukuran untuk undang-undang kawan-kawan, saudara-saudara untuk bergembira karena mendapatkan satu kebaikan, silakan hukum asalnya. Tetapi kalau memakai acara-acara kebid'ahan, acara bid'ah yang tidak boleh. Nah, ritual-ritual kebid'ahan tidak perlu kita ikut. Apakah benar pernyataan yang menyatakan bahwasanya definisi makna dari istiwa adalah seperti seorang yang duduk di atas kursi? Tidak. Tidak demikian. Kita harus berbicara dulu tentang bahasa Arab atau tentang masalah Allah dan sifat istiwanya. Harus kita bedakan. Kalau kita bicara tentang masalah istiwa secara bahasa, semua sesuatu di atas sesuatu dikatakan istiwa. Secara bahasa Arab, apakah seorang di atas kursinya atau seorang di atas kudanya atau sesuatu di atas kursi dikatakan istawa ala syai. Tapi tidak mesti harus begitu. Bagaimanapun keadaannya, kalau di atas sesuatu dikatakan istawa. Sebagaimana orang Arab ketika ditanya aina fulan, ternyata si fulan sudah berada di atas kudanya, dia akan jawab aina fulan qad istawa ala rahilati. Dia telah istiwa di atas rahilahnya. Ini bicara bahasa Arab. Tapi bicara tentang Allah, ketika sifat istiwa Allah di atas arusnya, maka hati-hati. Tidak sama dengan seorang di atas kudanya, tidak sama dengan seseorang di atas singgasananya, tidak sama seperti makhluk di atas makhluknya, sama dengan apapun. Tafsir dari salaf hanya beberapa kalimat saja yang semuanya hampir sama. Tafsir dari salaf namanya istiwa adalah al-ulu, tinggi. Al-irtifa, di atas. Al-Fawqiyah. Tiga ini semuanya tafsirnya dari para salaf, enggak lebih dari itu. Berarti apa terjemahannya? Kalau terjemahkan Ar-Rahman dan Al-Asisawa, Ar-Rahman maha tinggi di atas arsnya. Titik. Jangan bilang bersila, jangan bilang duduk, jangan bilang apa lagi. Jangan. Maha tinggi di atas arsnya. Kayak apa? Wallahu ta'ala a'lam. Kita tidak tahu. Karena kita tidak diberitahu. Diberitahu Allah di atas arus, tapi tidak diberitahu kayak apanya. Maka jawab yang kita tahu dan katakan tidak tahu pada apa yang kita tidak tahu. Jawab yang kita tahu. Allah di atas arusnya. Kayak apa? Tidak tahu. Qanibirina azakumullah. Kalau saja Allah menghabarkannya, kita kabarkan. Tapi kalau Allah tidak menghabarkan, dari mana kita tahu? Rasulullah SAW tidak menghabarkan, dari mana kita tahu? Maka kita katakan kaifiyahnya majhul, sebagaimana ucapan Imam Malik. Al-istiwa ma'lum. Kalimat istiwa sudah dipahami oleh orang Arab. Maknanya tinggi di atas sesuatu. Kayak apanya? Majhul. Tidak tahu kayak apanya. Tetapi imanu bihi wajib. Beriman dengannya harus. Dan pertanyaan tentang kayak apa adalah pertanyaan bid'ah. Antum masih mendengarkan Radio Al-Muwahhidin. Barakallahu fikum. Ustaz, siapakah imam tokoh-tokoh Mu'tazilah, Asy'ariyah, Jahmiyah pada masa sekarang ini? Pemahaman Asy'ariyah merata di masyarakat. Sangat banyak. Hampir rata-rata mereka terbiasa dengan sifat 20, sifat 13 atau sifat 7. Karena mereka diawali dengan Asy'ariyah. Awal pertama belajarnya sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Ini sifat harus bagi Allah. Allah harusnya Maha Tahu. Allah semestinya harusnya Allah Maha Tinggi. Dan Allah harusnya begini, harusnya begitu. Siapa mengharuskan? Akal. Yang kedua, sifat mustahil. Tidak mungkin mustahil bagi Allah. Masa Allah bodoh? Tidak mungkin. Masa Allah tidak tahu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mustahil. Siapa mengatakan tidak mungkin? Akal. Sifat jaiz, sifat yang mungkin-mungkin saja. Bisa iya, bisa enggak. Ini adalah orang-orang yang mempelajari sifat Allah tetapi dari akalnya. Maka silakan kalian sebut wala haraj, hadith wala haraj. Sebutkan, enggak ada keberatan. Siapapun yang lebih mengutamakan akalnya, bahwa dia mu'tazilah. Bahwa dia mu'tazilah. Harun, Asution kalau enggak salah. Tokohnya YN dulu menyatakan menurut saya rukun iman itu harusnya 5 saja. Yang 6 itu akan membuat kaum muslimin mundur. Ini jelas Ra'sul Mu'tazilah. Pemikiran Mu'tazilah tamaman. Dan pemikiran YN hampir rata-rata dari Mesirnya sana sudah Mu'tazilah. Tidak dengan nama Mu'tazilah, dengan nama apa yang mereka bikin, tetapi pemikirannya seperti itu. Qanibidina azakumullah. Maka silakan sebutkan tokoh-tokoh mereka. Itulah tokoh-tokohnya Mu'tazilah. Termasuk dalamnya Jil, jaringan Islam liberal, yang lebih cocok kalau dikatakan dengan jaringan iblis. Dan kullu alaihi. Sama, mengutamakan akalnya di atas dalil-dalil. Maka semua itu adalah prinsip-prinsip Mu'tazilah atau mirip atau semodel dengan mereka. Allah Ta'ala alam. Antum masih mendengarkan Radio Al-Muwahhidin. Barakallahu fikum. Ada yang mengaku salafi pernah menggalang dana, ternyata mereka kirimkan dana tersebut untuk tim medis ke Suriah bersama Khawarij Takfiriyin. Apakah boleh kirim dana tim medis ke syariah ke Suriah melalui jamaah Khawarij? Tidak boleh. Jangan mendukung mereka. Jangan mendukung dengan dana mereka. Mereka akan berikan kepada Khawarij juga di sana. Nah, kalau ada yang ahli sunnah, berikan pada ahli sunnah. Nah, Anda pernah mendengar asar tentang seorang penutup ilmu untuk berdoa agar ditutup aib-aib gurunya. Pertanyaannya, bagaimana asar tersebut, dari siapa asar tersebut? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu yang dimaksud oleh penanya. Tetapi banyak memang ucapan-ucapan para ulama untuk menghormati gurunya dengan beberapa adab-adab terhadap guru. Memperhatikan ketika dia berbicara dalam keadaan dia tidak memotong pembicaraannya, dan kalau di luar tidak menggibahi gurunya. Itu semua termasuk adab-adab. Nah, sebaliknya bagaimana sikap kita apabila kita dapati ada ikhwan yang mencari-cari aib gurunya dari ahli sunnah dan membicarakannya di kalangan mereka sehingga memunculkan perpecahan di antara salafiyin? Dia bertanggung jawab di hadapan Allah Taala dengan dua perkara. Pertama, perpecahan yang disebabkan oleh mulutnya dia. Yang kedua, dia bertanggung jawab juga ketika banyak orang yang terhalang untuk mendapatkan ilmu karena berita-berita dari dia, sehingga dia menjauh dari guru tersebut sehingga dia tidak mendapatkan ilmu. Kalau benar dai tersebut ahli sunnah, mengajarkan tauhid wa sunnah, berpemahaman salaf, kemudian dia gibahi, digembosi seperti itu, maka dia bertanggung jawab di hadapan Allah bukan hanya pada pribadi gurunya, tapi dia bertanggung jawab masalah dakwah itu sendiri. Berarti dia satu, berbuat dosa pada pribadi orangnya, yang kedua berbuat dosa kepada dakwah, menghalangi dakwah dan menggembosi dakwah. Harus dipikirkan. Ketika kamu misalnya emosi, ingat, kalau kamu kemudian mengucapkan kalimat yang tidak pantas, kamu tidak hanya mendolimi guru tersebut, tapi kamu mendolimi dakwah, menjadikan orang-orang tidak semangat untuk mengaji, mempelajari ilmu bersamanya, enggak mau hadir di kajiannya, maka kamu bertanggung jawab di hadapan Allah Taala sebagai orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah. Dosa yang enggak menghalangi manusia dengan sebab kamu, manusia terhalang. Kenapa? Afwan Ustaz, bagaimana, apakah suruh itu dan bagaimana cara mengenali serta siapakah tokoh-tokohnya? Cukup dengan cirinya saja bahwa mereka suka memuji ahlul bid'ah, satu. Yang kedua, senangnya mengkritik ahlus sunnah depan umum. Ahlus sunnah punya kesalahan dan dikritik wajar. Tetapi orang ini selalu kalau bicara sunnah, ahal sunnah itu kaku. Salah itu bisanya begini dan begitu. Ada tanda pertama. Ternyata muncul lagi tanda kedua. Lihat pulang, lihat kelompok ahlul bid'ah, lihat kelompok ini, mereka punya akhlak enggak seperti kalian. Dua. Kita punya bukti. Itu sudah cukup bahwa ini ada bibit-bibit sururiyah. Dia lebih cinta pada ahlul bid'ah, lebih cenderung pada mereka daripada sunnah. Berbarisan bersama kalian karena mengaku salafi, tetapi selalu menyatakan, lihat mereka tuh, mereka punya akhlak enggak kayak kalian. Lihat mereka tuh, mereka punya adab enggak seperti kalian. Selalu begitu. Ini khulidana azab, tanda-tanda bahaya. Tanda-tanda kalau dia memiliki bibit-bibit sururiyah. Ini ada pertanyaan masalah dalam negeri. Di sini masih banyak anak-anak kecil. Banyak santri-santri yang belum zuat. Jadi gak perlu dijawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Bukan dalam negeri, dalam kamar. Apa hukumnya USG? Tes kehamilan. Apakah kita termasuk orang-orang yang mendahului takdir Allah? USG itu asalnya bukan untuk ramalan. Asal-muasalnya mereka para dokter, para ahli menemukannya adalah untuk memeriksa bagaimana kesehatan kalian, bagaimana perutnya, bagaimana janinnya, bagaimana sehat atau tidak sehat, itu saja. Adapun untuk tebak-tebakan apakah dia itu, enggak usah. Itu enggak usah, biar kejutan aja nanti. Belum tentu benar masalahnya. Kalau benar apa untungnya si dokter? Kalau salah ada ruginya. Iya kan? Dokter salah, ketahuan bodohnya. Sudahlah. Benar. Nggak ada untungnya, apa untungnya? Kebetulan aja. Kalau salah, ada ruginya. Islah, sebaiknya nggak usah ditebak-tebak. Enam. Apa bedanya antara salafi dengan sururi? Itu bedanya. Kata Imam Abu Utsman As-Sawbuni rahimahullah dalam kitabnya Aqidatus Salaf Wasatul Hadits, telah menyebutkan ulama dari sejak para tabi'in sampai tabi'in tabi'in sampai para imam-imam sampai disebut Imam Ahmad, Imam Syafi'i, semuanya disebut oleh beliau bahwa mereka adalah ahli sunnah. Siapa yang mencintai mereka, maka dia ahli sunnah, dan siapa yang membenci mereka, maka mereka adalah ahli bid'ah. Semua disebut ulama seluruhnya, dikatakan siapa yang mencintai mereka berarti dia ahli sunnah, dan siapa yang membencinya berarti dia ahli bid'ah. Terus habis itu dia berkatakan dalam poin berikutnya, dan mereka seluruhnya sepakat untuk memusuhi ahli bid'ah, membenci ahli bid'ah, tidak duduk dengan ahli bid'ah, dan mereka adalah orang-orang yang menjauh sejauh-jauhnya dari ahli bid'ah. Baik, ini usul min usul ahli sunnah, prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnah. Maka kalau ada orang yang tidak sama dengan seluruh para ulama tadi, nyeleneh, kok sama ahli bid'ah, selalu membela, selalu memuji, walaupun gaya memuji seperti tadi. Adapun mereka ahli bid'ah, adabnya masya Allah, enggak seperti kalian. Ini memuji ahli bid'ah. Lihat mereka dalam keadaan sesama mereka akrab, kuat, seperti kalian. Lihat ahli bid'ah, mereka punya semangat tinggi, enggak seperti kalian. Hah? Ini jelas suri, hizbi. Kana bi na'azakum Allah. Maka apa perbedaannya? Itu perbedaannya. Kalau ahli sunnah, sepakat. Mereka benci dengan ahli bid'ah dan selalu memperingatkan kaum muslimin dari bahaya ahli bid'ah. Adapun mereka selalu membuat kata-kata bersayap. Ada seorang yang datang ke masjid, lalu dia menemui imam sedang dalam keadaan ruku. Lalu orang tersebut dari depan pintu masjid sudah ruku sambil berjalan ke saf. Katanya orang tersebut, katanya ada hadisnya. Ada hadis seorang sahabat yang mulia. Begitu berangkat ke masjid melihat sudah mulai, dia berlari dengan tergopoh-gopoh masuk ke masjid, kemudian ikut ruku dan berjalan ke saf. Maka Nabi setelah selesai sholat memanggil, mana si fulan? Dan dikatakan dengan dua kalimat, zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu dan jangan diulang. Semoga Allah menambah semangatmu dan jangan diulang. Kalimat jangan diulang ini apanya? Sebagian kecil mengira atau memahami bahwa jangan diulang itu ruku sambil berjalannya, jangan diulang. Tetapi sebagian para ulama yang menyatakan bahwa jangan diulang itu berlari dan terburu-burunya, tidak boleh. Tetapi ketika dia masuk ke masjid kemudian ruku dan berjalan, bahwa ini diperintahkan atau ini dipahami oleh para sahabat sebagai sesuatu yang sunnah. Artinya harus ikut ruku supaya jangan tasyabbuh, jangan menyerupai orang-orang yang Allah permalukan di akhirat ketika mereka disuruh sujud, disuruh ruku, mereka enggak bisa ruku. Semua ruku dia enggak bisa. Dalam surat apa itu? Fala yastati'un. Ketika mereka ruku, sujud, maka dia tidak mampu. Maka dia langsung ikut. Bukan nunggu sampai berdiri lagi baru ikut, bukan. Tapi ikut ruku bersamanya. Disinilah ikhtilafnya para ulama. Tetapi yang rajih wallahu alam adalah jangan terburu-buru, jangan berlari-lari. Tenang saja. Karena ada hadis lain yang menyatakan dengan kalimat yang sangat jelas. Ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Jangan terburu-buru. Berjalanlah dengan tenang. Apa yang kamu dapati, salatlah. Dan apa yang terlewat, tambahilah. Selesai. Jadi yang tidak boleh adalah terburu-buru dan berlari-larinya yang tidak boleh. Allahu Ta'ala a'lam. Antum masih mendengarkan Radio Al-Muwahhidin. Barakallahu fikum. Apakah pendapat Ustaz kalau kita mengambil ilmu dari orang yang tidak menjaga lisannya ketika mentahdzir manusia seperti Dajjal, Iblis dan sebagainya? Qulina a'udzubikumullah. Permasalahannya, kalimat Dajjal kalau bermakna kadzab, tidak mengapa. Para ulama menyebutkan tentang ahlul bidah dengan Dajjal dengan makna bahwa mereka kadzab, mereka berdusta. Karena Dajjal itu memiliki dua makna. Satu makna adalah orang-orang atau makhluk yang akan muncul di akhir zaman yang bentuknya begini-begini digambarkan oleh Rasulullah SAW, Dajjal. Tetapi ada juga yang diberitakan oleh Nabi dengan kalimat Dajjaluna Salasun. Ada 30 Dajjal yang semuanya mengaku Nabi. Sehingga Dajjal bermakna kadzab. Nah, masalahnya tepat atau tidak tepat. Kalau dia mengucapkan Dajjal kepada sang kadzab dan tepat, ini memang termasuk tahdzir yang dipakai oleh para ulama. Hati-hati dari dia, kadzab, Dajjal. Nah, tetapi kalau tidak tepat, berlebihan, maka ini sesuatu yang bahaya. Orang yang masih ahli sunnah dikatakan Dajjal, kalau orang yang masih ahli sunnah dikatakan Iblis, ada melampaui batas. Nah, bagaimana cara orang taubat dari kemurtadan? Jawabannya adalah hendaklah dia bersyahadat kembali dan memperbaiki apa yang dia rusak atau memperbaiki apa yang dia ucapkan dari kekufuran-kekufuran. Kalau kekufurannya dalam mencari masalah takdir, maka dia umumkan bahwa saya sekarang beriman dan percaya kepada takdir. Apa yang dia kufuri waktu itu, dia lupa. Fa'intabu wa aslahu wa bayyiru. Kalau mereka mau taubat dan memperbaiki wabayyanu, dan menjelaskan bahwa apa yang saya ucapkan kemarin salah, apa yang saya ucapkan kemarin itu kufur, saya tobat pada Allah, saya rujuk. Ini penting. Pertama, ucapan taubatnya istighfar pada Allah Ta'ala dan bersyahadat kembali. Kedua, dia terangkan apa yang dilakukan kemarin adalah salah. Dan ketiga, ini aslahu, memperbaiki kerusakannya. Dan yang ketiga, menerangkannya pada umat. Apalagi kalau yang berkait dengan umat seperti taubatnya Abul Hasan al-Asy'ari. Ia berbicara di mimbar, menyatakan bahwa aku salah, aku keliru. Bahwa apa yang saya katakan kemarin adalah batil. Maka saya katakan bahwa siapa yang berkata bahwa istiwa maknanya istaula, maka dia mu'tazilah, jahmiyah. Alhamdulillah, ini termasuk bentuk taubat. Bayyanu, menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.